dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan dan kesejahteraan buat mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Berani, jujur. Dalam sebuah penelitiannya, KPK menemukan di sebuah kota di Indonesia bahwa sebagian besar anak-anak di rumah tidak percaya lagi kepada kejujuran orang tuanya. Sungguh ini menyakitkan, tapi inilah faktanya. Kejujuran memang harus dibentuk dari rumah, di sekolah, di masyarakat, di kantor, dan di semua tempat. Hadis Nabi SAW menggambarkan bahwa kejujuran itu akan dihujamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam jiwa kita kalau kita sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk jujur. Dan bersungguh-sungguh untuk jujur bukan satu kali, tapi berkali-kali, berulang-ulang. Umar bin Khattab menggambarkannya begini kira-kira. Hendaklah kamu selalu berlaku jujur, walau resikonya harus mati. Tetapi di tengah jalan seringkali memang ada godaan-godaan atau jebakan-jebakan pemikiran. Sehingga Al-Auza'i berkata, andai aku diperintahkan bohong dan itu datangnya dari langit, maka aku tidak akan pernah mau bohong. Aku memilih untuk jujur. Ada tiga orang jujur di masa sahabat Nabi SAW ketika terjadi perang Tabuk. Dan tiga orang ini kemudian menghadap Rasulullah dan secara jujur bahwa dia tidak punya alasan untuk tidak ikut berjuang saat itu. Dia bisa saja berargumen seperti halnya orang-orang munafik. Tapi dia memilih untuk jujur. Walau resikonya didiamkan selama 50 hari, ada hukum moral. Dan dia tidak dijawab salamnya oleh Rasulullah SAW. Dan semua sahabat tidak mau berbicara dengan dia. Dan yang menarik lagi, dia ditawarkan oleh kerajaan lain agar dia berpaling dan keluar dari lingkungan sahabat, tapi dia memilih untuk jujur. Sungguh sebuah sifat yang luar biasa. Tapi lihat apa balasannya. Allah menurunkan ayat khusus untuk dia dan Allah menjanjikan kepada orang ini bahwa Allah menerima taubatnya. Dan yang pasti Allah menjanjikan kepadanya surga. Dan setelah itu, dia bersumpah untuk tidak pernah mau berbohong selama hidupnya. Semoga bulan Ramadan menjadi bulan kita untuk belajar jujur, bersungguh-sungguh untuk jujur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pemimpin kepada kami dan tokoh-tokoh kepada kami seperti Syafruddin Prawira Negara, mantan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia sampai akhir jabatannya tidak punya rumah sendiri. Bahkan emas yang tersisa untuk biaya operasional demi tersambungnya Negara Kesatuan Republik saat ini dikembalikan kepada BI Kota Padang. Semoga ya Allah lahir pemimpin-pemimpin jujur di negeri ini. Buya Hamka mendirikan Majelis Ulama lalu meninggalkan Majelis Ulama Indonesia karena fatwanya tidak ingin diintervensi baik dari atas maupun tekanan publik, karena dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerahkan kepada kami kekuatan kejujuran seperti pemimpin itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.